salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahmatu ta'ala al-hadis ar-rabi' wal-arba'un wal-mi'atan. Hadis yang ke 244. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Wasallam qanata shahran ba'da ruku' yada'u ala ahya'i min ahya'il arab thumma taratah. Mutafaqun alaih. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah kumut sebulan penuh setelah ruku' mendoakan kejelekan untuk salah satu kabilah Arab. Nah, mendoakan kabilah Arab, ya, sebagian kabilah Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. Mutafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wali Ahmad wajar tukni nafwahu menghujin alfa. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan ada kutni disebutkan seperti itu dalam bentuk yang lain. Wazada dan ada tambahan wa amma fis subhi talam yazal yaknutu hatta taraka dunya. Adapun ketika sholat subuh maka dia terus menerus kunut sampai meninggal dunia. Nah, hadis Anas mutafaqun alaih. Ziyadatu Ahmad wa Darqutni Sahahaha Al-Hakim. Wa mala Ibnu Daqiq al-Aib ila tashhihiha. lakin fi sanadina Isa ibnu Mahan, walakin fi sanadina Isa ibnu Mahan wa huwa sayyidul hifdh. Ibnu Anas walahu awhal. Darqutni disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Daqiq Al-Id condong pada pensahihan Al-Hakim. Akan tetapi yang benar sanadnya ada Isa Ibnu Mahan. Dia cerik kepalanya. Dan Rabi Ibnu Anas memiliki banyak wahyu. Riwayat yang ngawur. والمراد في احياء من احياء الارض والمراد في احياء من احياء الارض رئل واصيه رئل واصيه وذقوان وبنو لحيان. Jadi yang didoakan dicelikan oleh Nabi adalah kabilah Ri'lun, kabilah Usayyah, kabilah Dakwan dan kabilah Banu Lihyan. Nah, fihi fawaid. Al-fa'ilatul ula. Masyru'iyatuhu qunutin nawazil masyru'iyatuhu qunutin nawazil syariatkan kunut nazilah. Al-fa'idah itu asalnya kunutu an-nawazil في الصلاة المكتوبة Jadi qunut nazilah itu khusus dilakukan pada sholat wajib. Al-faidatu al-thalithah qunutun nawazil mahsusun bi ayyamil muhammu wal waqa'i' wal nawazil. Di qunut nasilah khusus dilakukan pada hari-hari kesedihan karena penderitaan atau peristiwa-peristiwa genting yang menimpa kaum muslimin. Al-faidah itu al-rabi'ah. Qunutun nawazil la yuhtasu bi sholatin duna sholatin. La yuhtassu bi sholatin duna sholatin. Bal yandari al-idyanu bihi fi jami'is salawat. Nazilah tidak khusus pada sholat tertentu dalam sholat fardu, tapi sebaiknya dilaksanakan pada semua sholat fardu. Ya, tidak khusus maghrib saja atau isya saja atau asar saja, zuhur saja atau subuh saja, tidak, tapi dilaksanakan di semua sholat lima waktu. Nah, al-faidah itu al-khamisah. Amma ziyadah allati tadullu ala wajibatihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ziyadatu allati tadullu ala wajibatihi sallallahu alaihi wasallam alal qunuti fi sholatil fajri. Bahia la tasluhu bil ihtijaj. Pun tambahan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW terus menerus melakukan qunut nazilah tersebut pada waktu sholat subuh sampai meninggal dunia, maka tambahan ini tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Darqutni, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama siapa? Isa ibnu Mahan Isa'ul Hiddi dan Ar-Rabi' ibn Anas lahu awham. Al-Faidah itu As-Sakisah Qunutun Nawazil Ba'darto Qunut Nazilah dilakukan setelah ruku minarakatil akhirah bisalawatil hamz dilakukan setelah ruku pada rakaat yang terakhir dalam sholat lima waktu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits al-khamis wal arba'un al-mi'atan hadits ke-245 An Anas radhiyallahu anhu juga dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Sahihahu Ibnu Huzaimah. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan qunut kecuali jika ingin mendoakan kebaikan suatu kaum atau mendoakan kejelekan kaum yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, al-hadis sahih. Sahihahu Ibnu Huzaimah. Wabnu Qayyim wa ghairahuma. Doa ala kaum wadi' wan nawas. Jadi qanut tanzila itu adalah doa kebaikan untuk suatu kaum atau doa kejelekan untuk kaum yang lain dalam peristiwa-peristiwa kritik dan peristiwa-peristiwa kekinian yang menimpa kaum muslimin. Nawazil. Al-Faidah itu asalnya la yusra'u al-qunut, la yusra'u al-qunutu illa fil nawazil au fil witri. Tidak disyariatkan qunut kecuali qunut apa ini? Nazilah atau qunut witir. Karena la yaqnutu illa idza da'a biqaumin au da'a ala qaumin. Ini qunut nawazil atau nazilah. Atau qunut witir dalam riwayat yang lain. Faedah itu al-Thalitha. La yujad du'a'un di qunut nawazil wali dalika tidak dijumpai adanya doa tertentu untuk qunut nawazil, qunut nazilah, sehingga boleh dengan doa yang sesuai. Jadi kalau kasusnya apa begitu doanya ya tentang itu ya, disesuaikan dengan kejadian yang terjadi yang menimpa kaum muslimin. Tidak ada doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk qunut nazilah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadits as-sadis wal arba'un wal mi'atani. Hadis yang ke-246 wa an Sa'd bin Tariq al-Asjari. Dari sahabat yang mulia Sa'd ibn Tariq al-Asja'i semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, "Qultu li abi," aku pernah bertanya kepada bapakku, "Ya abati," wahai bapakku, "innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr." Wahai bapakku, sungguh engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut khusus untuk sholat subuh? Kala saat Ibu Tarik Al-Asjai menjawab, "Aibunayyah murdah, wahai anakku, kunut subuh khusus itu murdah, perkara yang benar dalam agama." Rawahu Al-Khamsah illa Aba Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bima kecuali Abu Dawud. Al-hadis hasan. Wa sahhahahu At-Tirmidzi terulah la yusra'u kunutun maksusun di salatil fajr. Tidak disyariatkan kunut secara khusus pada waktu sholat subuh. Nah, al-faidatu tsaniyah, al-kunut salatul fajr mudah, ai amrun mukhtar fi din lam yarid fi syar'i. Qunut subuh mudah, yakni perkara-perkara baru dalam agama yang tidak berdasarkan syariat. Nah, adapun kalau ada yang berhujjah bahwasanya Nabi SAW selalu kunut subuh sampai meninggal dunia, maka jawabannya ada dua. Yang pertama, ketika tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni tadi itu sahih, maka yang dimaksud adalah qunut apa? Nazilah, bukan qunut sholat subuh. Terus qunut apa nih? Nazilah. Dan tambahannya apa ini? Sahih. Yang kedua, jika tambahan tersebut dhaif, dan ini yang sahih, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Isa ibn Mahan dan Ar-Rabi ibn Anas. Isa sayyul hifdi, Ar-Rabi ibn Anas lahu auha. Maka tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah karena dhaifnya. Sampai itu bertentangan dengan riwayat-riwayat Anas yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya beliau cuma sholat cuma qunut nazilah selama sebulan. Nah, kita terus menerus setelah itu karena disebutkan cuma tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Ya. Jadi kalau sahih itu dimaksud ialah qunut nazilah yang tidak khusus untuk sholat subuh saja, tapi juga semua sholat lima waktu. Yang kedua, kalau tambahan itu dhaif, dan ini yang raji dhaif, dan memang sudah tidak bisa dapat sebagai apa ya? Hujjah. Nah, samping itu, kalau ini dianggap qunut subuh, maka pertentangan dengan apa ini? Riwayat-riwayat dari Anas, ya, dan juga riwayat yang lainnya, di antaranya ialah dari Sa'd ibn Thariq al-Asja'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah qunut subuh secara khusus. Bahkan disebut apa ini? Mudah. Nah, baik. Ini cukup jelas bahasa masalah itu. Ya. Adapun qunut witir, maka disebutkan dalam pembahasan hadis berikut. Apakah ada syariatnya qunut witir dan doa apa yang dibaca ketika qunut witir, maka akan kita pelajari insyaallah taala pada pertemuan ya akan datang. Ya sallallahu umrana subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.